dia sayang. Dari mana kini denai pasangkan untuk tandonyo cinta kita berdua. Asanan rasa hati mati si tali cinta. Abatahun kita menjalin cinta, agia mulai berubah ke diri nangko. Cincin di jari kini agia lapekan, taga merasa hatiku ingin ditinggalkan. Butuh ide ulang pilih dalam pekan dadi kini dan dicampakkan. Biar biar biarlah itu kesanan dia adi, putui dari denai ko nan adi minta. Hadiah condong karang kayo namo jadi nan kaduo. Rasa banyak harap to adi nio. Taga merasa hatiku dan ditinggalkan. Butuh ide ulang pilih dalam pekan dadi kini dan dicampakkan. Biar biar biarlah itu kesanan dia adi, putui dari denai ko nang adi yang minta. Hadiah condong karang kayo namo jadi nang kaduo. Rasa banyak harap to adi nio. Biar biar biarlah itu kesanan de adi, putui dari denai ko nang adi yang minta. Hadiah condong karang kayo namo jadi nang kaduo. Rasa banyak